إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada malam hari ini kita akan memasuki matan dari Al-Aqidah Al-Wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan kita akan baca dari penjelasan atau syarah yang disebutkan oleh Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kita masuki halaman ke-9. Syarhu muqaddimatil mu'allifi. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Manil mu'allif? Siapa mu'allif yang dimaksud di sini? Siapa? Syekhul Islam Abul Abbas. Manismuhu? Masmuhu? Siapa nama beliau? Ahmad bin Abdul Halim bin Abdul Salam bin Taimiyah Al-Harrani Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al-huda, dengan membawa petunjuk, wa dinil haqqi, dan agama yang benar, liyudhirahu ala dini kullihi, untuk memenangkannya di atas seluruh agama. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi, sebagai syahid. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, iqraran bihi wa tauhida, dalam keadaan iqrar, meyakini dan mengakui hal itu, yaitu tauhid, wa tauhida, dan mentauhidkannya. Nanti akan kita jelaskan makna ini. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, semoga Allah, semoga salawat dari Allah tercurah kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta para sahabat beliau, dan juga salam yang bertambah. Amma ba'd, nanti juga akan dijelaskan oleh syarih apa yang dimaksud atau makna dari amma ba'du. Fahadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis sa'ah. Maka ini adalah i'tiqad aqidah al-firqatun najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah. hingga hari kiamat ahli sunnati wal jamaah, yaitu akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Beliau maksudkan di sini bahwasanya al-firqatun najiyah atau juga disebut at-ta'ifah al-mansurah, mereka itu tidak lain adalah ahli sunnah wal jamaah. Penamaan-penamaan yang berbeda untuk satu hakikat yang sama. Al-firqatun najiyah. Begitu pula at-ta'ifah al-mansurah. Atau juga disebut ahlus sunnah. Atau ahlus sunnah wal jamaah dan ahlul hadith. Semuanya adalah penamaan-penamaan yang berbeda ini. Yang ditujukan adalah satu. Maksudnya adalah satu. Wa huwal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal mauti wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan setelah kematian, dan beriman kepada takdir, yaitu takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Ini adalah yang sering kita sebut dengan arkanul iman as-sittah. 6 rukun iman. Yang semua akidah atau i'tiqad di dalam dinul Islam itu adalah cabang-cabang dari keenam pokok ini. Keenam rukun iman ini. Taib, kita baca syarah. Asyarhu. قال الشارح الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى يقول رحمه الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أي أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم bil huda wa dinil haq. Maksud dari ucapan muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini adalah bahwasanya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa al huda, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang benar. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-33, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, dan dialah Allah tabaraka wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa al huda, itu petunjuk, hidayah, wa dinil haq, dan agama yang hak, agama yang benar. Al huda, Asy-Syarih menjelaskan, al-huda ay al-ilmun nafi'. Makna dari al-huda di dalam ayat ini, dan tentunya yang dimaukan oleh muallif di dalam ucapannya, al-huda maksudnya adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan lafaz ilmu, al-ilm, jika disebutkan di dalam an-nusus asy-syar'iyyah, di dalam nas-nas syariat, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Begitu pula kalau kita mendapati lafaz itu di dalam kutubul ulama, kitab-kitabnya para ulama, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Ilmu agama. Bukan ilmu-ilmu duniawi. Semisal ilmu kedokteran atau ilmu teknik dan lain sebagainya. Bukan. Ya, sekali lagi, kalau kita mendapati lafaz ilmu di dalam nusus syar'iyah, begitu juga di dalam kitab-kitab para ulama, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i jika disebutkan secara mutlak. Adapun jika disebutkan keterangan tambahan, misalnya al-ilm ad-dunyawi, maka jelas yang dimaksud adalah ilmu dunia. Al-huda ay al-ilmun nafi'. Huda, al-huda adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu syar'i. Wal akhbar as-sadiqah yuqalu laha hudan. Begitu juga al-akhbar as-sadiqah, berita-berita, kabar-kabar dan informasi-informasi yang benar, yang jujur. Informasi yang sesuai dengan waqi', sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan realita. Ini di dalam bahasa Arab juga disebut dengan hudan. Juga disebut dengan petunjuk. Tentunya Al-Quran, was-sunnah, semua akhbar, semua berita, dan khabar-khabar yang disebutkan di dalamnya adalah kabar atau khabar dan berita-berita yang shadiqah, yang benar, sesuai dengan waqi'. Wa dinul haq, yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah ay asy-syara'i al-mustaqimah al-'adilah min al-awamir wan nawahi, yaitu syariat-syariat yang mustaqimah, yang lurus, yang adil, baik berupa perintah maupun larangan-larangan. Ya. Agama ini, syariat ini terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama akhbar, berita-berita, semisal berita yang mengkhabarkan tentang asma'ullah, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, serta af'aluhu, perbuatan-perbuatannya, maka yang wajib bagi kita adalah mengimaninya, membenarkannya. Dan jenis yang kedua adalah berupa perintah dan larangan. Maka kewajiban kita adalah jika itu berupa perintah, kita melaksanakannya. Dan jika berupa larangan, maka kita meninggalkannya. Wallahu qad arsalahu bi'ilmin nafi'in wa amalin salihin wa syara'i'a mustaqimatin liyudhirahu ala dini kullihi. Dan Allah telah mengutus beliau, mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan saleh, membimbingkan kepada umatnya amalan-amalan saleh dan syariat-syariat yang lurus untuk Allah menangkan di atas seluruh agama. Bima arsalahu minal huda, dengan apa yang telah Allah utus kepada beliau berupa al-huda, berupa petunjuk, berupa hidayah. Dengan al-huda tersebut, Allah akan menangkan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW di atas seluruh agama yang lain. Ini adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Allah akan memenangkan Islam, memenangkan dan menjadikan agama ini jaya, menang dan unggul di atas seluruh agama yang lain. Huwallazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الْعَظِيمِ. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Ya. Kalau Allah sudah menjadi saksi, siapa lagi yang ya, sudah cukup. Cukuplah Allah menjadi saksi atas perkara yang besar ini. ثُمَّ قَالَ, kemudian setelah itu, al-muallif, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, melanjutkan, ثُمَّ قَالَ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِقْرَارًا بِهِ وَتَوْحِيدًا. Yani, maksudnya adalah إِقْرَارًا بِأَنَّهُ هُوَ الْوَاحِدُ الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ. إِقْرَار berasal dari kata أَقَرَّ يُقِرُّ. إِقْرَارًا itu mengakui dengan sepenuhnya, yaitu mengakui bahasanya Dialah Allah Al-Wahid, Zat yang Maha Esa, Al-Mustahiq, Al-Mustahiqu lil-ibadah, satu-satunya Zat yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada selain Allah yang berhak untuk diibadahi. Hanya Allah lah satu-satunya Zat yang berhak untuk ditujukan ibadah kepadanya. Wa huwal wahidu fi dzatihi, dan maksud dari kemahaesaan Allah adalah wa huwal wahidu fi dzatihi, dia adalah esa di dalam zatnya, maha tunggal, maha esa pada zatnya, tidak ada yang menyerupai zatnya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Fi dzatihi wa huwal wahidu fi sifatihi wa asma'ihi, begitu pula dia adalah zat yang maha esa di dalam sifat-sifatnya dan nama-namanya. Tidak ada yang serupa dengan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah, walaupun mungkin secara lafaz sama. Nanti akan dibahas secara lebih jauh dan lebih rinci tentang al-imanu bi asma'illahi wa sifatihi, keimanan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Bagaimana bimbingan dan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam permasalahan tersebut. La samiyya lahu, ay la nadhira lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada yang serupa dengannya. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran. Lafaz samiyya disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam, ayat yang ke-65. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatih hal ta'lamu lahu samiyya. Dialah Allah Rabbus samawati wal ard, Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Fa'budhu, maka beribadalah hanya kepadanya. Wastabir li'ibadatih, dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya satu-satunya. Perintah untuk beribadah kepada Allah, karena dialah Allah Rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma, maka Allah perintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan bersabar di dalam beribadah. Hal ta'lamu lahu samiyya, ay laisa lahu, laisa kamitslihi syai'un. Hal ta'lamu lahu samiyya, maksudnya adalah tidak ada yang serupa dengannya, baik pada zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, maupun perbuatan-perbuatannya. Wala kaf'alahu, dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas, yang kita insyaAllah akan, atau semuanya telah menghafalnya. Ya. Walam yakun lahu kufuan ahad. Kufuan. Walam yakun lahu kufuan ahad. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan dia. Wala syabiha lahu. Dan tidak ada yang menyerupainya. Ya, semakna ini semua. La samiyya lahu wala kaf'a lahu wala syabiha lahu. Maksudnya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan semisal dengannya. Wa huwal wahidu fi rububiyyatihi, dan dialah zat yang maha esa di dalam rububiyahnya. Wa khalqihi li ibadihi la khaliqa lahum ghairuhu, dan dialah yang maha esa di dalam penciptaannya. Al khalq salah satu perbuatan Allah, yaitu penciptaan, menciptakan makhluk, itu adalah perbuatan Allah. Dan Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang menciptakan hamba-hambanya. La khaliqa lahum ghairuhu. Tidak ada pencipta lain yang menciptakan hamba-hamba tersebut selain dia. Allah lah satu-satunya pencipta. Al-Khallaq, ya, zat yang maha pencipta. Ar-Razzaq, zat yang maha pemberi rizki. Wa huwal wahidu fil ilahiyyati, dan dia pula yaitu Allah, ya, selain Allah adalah zat yang maha esa di dalam rububiyahnya, dia juga zat yang maha esa di dalam ilahiyahnya. Fil ilahiyyah, la yastahiqul ibadata siwahu jalla wa ala, tidak ada yang berhak untuk diibadai selain Dia. Jalla wa ala. Iqraran bihi, yakni bihadat tauhid al-azim. Ya, tadi kita jelaskan iqraran bihi, maksudnya dalam di akhir ucapan atau penggalan ucapan muallif, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran bihi wa tauhida. Iqraran bihi ay bihadat tauhid al-azim. Iqraran bihadat tauhid al-azim, itu pengakuan dengan pengakuan yang sepenuhnya terhadap tauhid yang agung ini. Tauhid rububiyah, uluhiyah, wal asma was sifat. Wa tauhida ay ifradan lillahi bihi subhanahu wa ta'ala, dan menunggalkan Allah, mengesakan Allah di dalam tauhid tersebut, subhanahu wa ta'ala. Di dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan nama-nama serta sifat-sifatnya. Kemudian beliau melanjutkan, summa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bersyahadat, ya, dengan kalimat syahadat yang pertama, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida, kemudian melanjutkan dengan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian beliau lanjutkan dengan apa? Dengan salawat. Dengan bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Thumma salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam kama fil hadith annahu sallallahu alaihi wasallam arsyada man da'a ayyahmadallaha. Thumma yusallia ala nabi sallallahu alaihi wasallam fayustahabbu fi taqdimati du'ai wal mu'allafati hamdullahi wassana'u alaihi والشهادة له بالوحدانية ولنبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام. Kemudian beliau, yaitu muallif, bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan solawat sangat banyak disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran, atau kama qala alaihi salatu wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali, dengan sebab solawatnya kepada Nabi. Summa salla ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersalawat kepada Nabi kama fil hadis, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis annahu sallallahu alaihi wasallam arsyada man da'a ayyahmadallah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang nanti akan disebutkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah atau membimbingkan seorang yang berdoa agar mengawali doanya dengan hamdalah, dengan tahmid, dengan memuji Allah. Thumma yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah tahmid, setelah membaca hamdalah, memuji Allah, kemudian bersolawat kepada Nabi. Ini diantara tuntunan di dalam kita berdoa. Fayustahabu fi taqdimati du'a wal mu'allafati hamdullah, maka dari sinilah bersandarkan pada hadis inilah disenangi dan disunahkan untuk mengawali doa dan tulisan, karya tulis, dengan hamdulillah, dengan memuji Allah, wassana alaihi, dan menyanjungnya, wasyahadatu lahu bilwahdaniyah, kemudian bersyahadat kepada Allah dengan mengesakannya, wali nabihi bir risalah, dan mempersaksikan kerasulan atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang dicontohkan oleh muallif di sini tadi, ya, setelah membaca tahmid alhamdulillahilladzi dan seterusnya, kemudian beliau mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah tuntunan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Li anna hadza min asbabi qabulid du'a. Dan ternyata karena ini sesungguhnya adalah di antara sebab diterimanya doa. Ketika kita berdoa, di antara sebab-sebab agar doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Mengawalinya dengan bertahmid, membaca alhamdulillah dan pujian-pujian serta sanjungan kepada Allah. Kemudian salawat. Ini di antara fadilah salawat kepada Nabi. Ya. Keutamaan bersalawat kepada Nabi, yaitu menjadi sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Wa min asbabit taufik, begitu juga termasuk sebab taufik Allah kepada hamba tersebut. Wa li hadza qala fi hadits Fadalah Ibni Ubaid radhiyallahu anhu. Oleh karena itu Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, kemudian Al-Imam At-Tirmidzi, ya bisa antum lihat di ta'liq, disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim, disepakati oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Hadis ini sahih. Rasulullah bersabda, "Idza da'a ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i 'alaihi." Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka mulailah dengan memuji Allah. Wassana'i 'alaihi, dan menyanjungnya. Tsumma liyusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu hendaknya dia bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyad'u ba'du bima syaa. Kemudian setelah itu barulah hendaknya dia berdoa dengan apa yang dia maukan. Jadi ini adalah tuntunan dan bimbingan sunnah ketika kita berdoa. Qala rahimahullah, thumma qala amma ba'du. Ya. Amma ba'du, beliau menjelaskan, wa hiya kalimatun yu'ta biha lil fasli baina ma qablaha wa ma ba'daha. Ini adalah kalimat di dalam Arab, di dalam bahasa Arab yang biasa dipakai. Tujuannya apa sebenarnya? Kita sering mendengar amma ba'du. Amma ba'd. Apa maksudnya kalimat ini? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, wa hiya kalimatun yu'ta biha lil fasl. Ini adalah kalimat yang diucapkan dan disebutkan untuk pemisah, lil fasl, untuk pemisah bainama qablaha wa ma ba'daha, pemisah antara rangkaian ucapan yang sebelumnya dan yang setelahnya. Ya, karena biasanya ketika seorang berbicara baik secara lisan maupun bicara dalam bentuk tulisan, ya, diawali tulisannya itu dengan atau ucapannya dengan pembukaan. Tadi misalnya tahmid, kemudian syahadat, ya, kemudian solawat. Ini pembuka. Kemudian sebelum masuk ke inti pembicaraan, dipisahkan antara pembukaan dengan inti pembicaraan tersebut dengan amma ba'd. Ya, sehingga fungsi dari amma ba'du, ini adalah kalimat yang dipakai untuk memisahkan. Wal maksud bihal intiqal, dan maksudnya adalah untuk pemindahan konteks pembicaraan. Ketika konteks pembicaraan berpindah dari satu konteks, dari satu topik ke topik yang lain. Ya'ni amma ba'da ma taqaddama minal kalam. Sehingga maksudnya ketika seorang mengucapkan amma ba'du, ini adalah singkatan dari makna amma ba'da ma taqaddama minal kalam. Adapun setelah apa yang kita sebutkan sebelumnya, adapun setelah apa yang disebutkan sebelumnya, maka demikian dan demikian. Ya. Oleh karena itu, amma ba'du biasanya langsung disambung dengan fa, huruf fa. Ya. disebutkan di sini misalnya amma ba'du fahada, ya, disambung dengan fa. Adapun setelah apa yang disebutkan, maka demikian dan demikian. Kemudian fahadha i'tiqad, yakni faqulu hadha alladhi dzakarahu huwa i'tiqadu al-firqatin najiyatil mansurah ila qiyamis sa'ati ahli sunnati wal jamaah. Maksudnya adalah, maka aku mengatakan, ini maksudnya Syekhul Islam, hadha alladhi dzakarahu huwa i'tiqad, apa yang beliau sebutkan di sini adalah akidahnya atau i'tiqadnya al-firqatun najiyah al-mansurah hingga hari kiamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Lianna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam akhbara anna al-ummata taftariqu ila 73 firqatan kulluha finnari illa wahidatun. Karena sungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya umat ini taftariku, akan berpecah belah, akan berselisih menjadi 73 golongan kulluha finnar, semua golongan masuk ke dalam neraka, menyimpang dan tersesat sehingga di akhirat masuk ke dalam neraka, illa wahidah, kecuali satu kelompok saja, satu golongan saja. Qila, ketika itu ditanyakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa golongan yang satu itu? Golongan yang selamat itu? Wahai Rasulullah, qala al-jamaah. Maka beliau menjawab al-jamaah. Golongan itu disebut dengan al-jamaah. Dan di dalam lafaz yang lain, adapun lafaz yang ini disebutkan atau dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya. Dari hadis Auf bin Malik, bisa antum lihat di ta'liq, diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, akhrajahu Ibnu Majah fi kitabil fitan, sehingga yang meriwayatkan adalah Ibnu Majah dan yang selain beliau. Sahih, riwayat ini sahih. Disebutkan dengan lafaz al-jamaah, kelompok yang satu, kelompok yang selamat tadi disebut dengan, atau mereka adalah al-jamaah. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Wa fil lafdhin, adapun riwayat yang lain, lafaz yang lain disebutkan pula hadis yang sama, tapi ketika Rasulullah ditanya, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu kelompok yang atau satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjelaskan dengan lafaz yang lain, yaitu dengan lafaz ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas prinsipku, di atas jalanku, di atas manhajku, dan manhaj serta prinsip serta jalan para sahabatku. Dan ini dijelaskan oleh para ulama ahlul hadis, walaupun lafadznya berbeda, tapi bukan berarti ini adalah perselisihan atau perbedaan lafadz yang naam merupakan celah atau aib, tidak. Tapi justru ini adalah penjelas antara satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain. Sehingga yang dimaksud Rasulullah di dalam riwayat yang pertama al-jama'ah, tidak lain adalah mereka-mereka yang alladzina, atau mereka-mereka yang ma'ana alaihi wa ashabi, mereka-mereka yang berada di atas prinsip Nabi dan prinsip para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Lafaz yang kedua, sebagaimana disebutkan di ta'liq, ini riwayat yang disebutkan dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Hadis ini sering kita dengar. Sering kita dengar dan mungkin di antara kita ada yang menghafalnya. Ini disebut dan terkenal di kalangan para ulama dengan hadis iftiraqil ummah. Hadis perpecahan umat. Ini ma'ruf indal ulama. Kalau disebut apa hadis iftiraqul ummah, apa hadis perpecahan umat, maka yang dimaksud adalah hadis ini. Baik yang disebutkan oleh sahabat Auf bin Malik di dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, maupun yang disebutkan oleh atau diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As di dalam Sunan At-Tirmidzi dan yang selainnya. Riwayatnya banyak, jalur-jalur periwayatannya juga ya banyak. Dan hadis ini sahih. Sehingga tidak tepat jika ada sebagian orang yang mengatakan hadis ini dhaif atau lemah, ya. Bahkan sebaliknya, hadis ini kuat dan sahih. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, iftiraqul ummah, perpecahan umat, itu adalah sebuah keniscayaan. Karena memang sunnatullah, ketetapan Allah dan takdir Allah yang sudah Allah tentukan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tentunya takdir Allah, ketentuan Allah ini Allah tetapkan sesuai dengan hikmahnya. Allah memiliki hikmah di balik itu. Nah, yang wajib bagi kita adalah mengimaninya dan meyakininya. Dan berupaya agar kita menjadi golongan yang selamat. Maka dari hadis ini pula, diambillah lafaz atau penamaan Al-Firqatun Najiyah. Penamaan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan penamaan yang lain, yaitu Al-Firqatun Najiyah. Diambil dari hadis ini. Al-Firqah maknanya adalah golongan. An-Najiyah, ya, dari kata Najah, Yanju, yaitu kelompok atau golongan yang najiyah, yang selamat. Kenapa? Karena al-firqatun najiyah itulah satu-satunya golongan yang dijamin selamat oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Ya. Berbeda dengan 72 golongan yang lain. Karena tadi disebutkan dalam hadis yang sahih ini, bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, yang 72 masuk ke dalam an-nar wa na'udzubillah, dan yang satu, hanya satu golongan saja yang selamat. Dan itulah al-firqatun najiyah. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi, penamaan-penamaan itu adalah untuk satu golongan yang ya, sama, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun nama At-Taif al-Mansurah diambil di dalam dari lafaz hadis sahih, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadhalik. Ya. Akan senantiasa ada ta'ifah, satu golongan dan satu kelompok, min ummati, dari kalangan umatku, zahirin alal haq, yang akan terus dia berada di atas al-haq, tampak, ya, tampil untuk memperjuangkan al-haq, la yadurruhum man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka dari kalangan ahlul bidah wa ahlus syirk wa ahlul ma'asi, wala man khadalahum, dan orang-orang yang menelantarkan mereka, tidak mau membantu mereka, tidak mau menolong mereka, tidak akan memudaratkan mereka. Hatta ya'tiya amrullah, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah, sampai nanti hari kiamat atau mendekati hari kiamat, wahum kadzalik, dan mereka terus di atas itu. Ini menunjukkan bahwasanya At-Taif al-Mansurah tadi atau Al-Firqatun Najiyah, nama lainnya adalah At-Taif al-Mansurah. Dari hadis inilah ya diambil penamaan At-Taifah al-Mansurah, kelompok atau golongan yang ditolong Allah. Karena Allah sudah menjanjikan la yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum, tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang menelantarkan mereka dan yang menyelisih mereka. Karena apa? Karena Allah akan tolong mereka. Ya, dari sinilah diambil penamaan ada At-Taifah al-Mansurah. Jadi penamaan-penamaan yang disebutkan para ulama itu ada dalilnya, ada landasannya. Dan sekali lagi, itu semua hakikatnya adalah satu. Mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyun. Orang-orang yang berupaya untuk berada di atas prinsipnya salaf, yaitu prinsipnya Nabi dan para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Faikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka hendaknya kita berupaya. Berupaya untuk kita termasuk ke dalam ta'ifah atau firqah tersebut. Al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. At-ta'ifal mansurah, kelompok yang ditolong Allah. Dan kita bukan orang-orang yang mengklaim diri kita adalah orang-orang yang paling benar. Ya. Tapi kita berupaya. Kita harus berupaya dan berusaha untuk kita mencocoki prinsip-prinsip Ahlussunnah, prinsip-prinsip Al-Firqatun Najiyah, prinsip-prinsip At-Taifal Mansurah. Karena tidak ada yang bisa menjamin apakah dia akan istiqomah hingga akhir hayatnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin dirinya. Tapi yang bisa kita lakukan adalah berupaya dan berupaya. Qala rahimahullahu ta'ala, fa'ula'um ahlus sunnati wal jama'ah. Maka mereka inilah adalah ahlus sunnah wal jama'ah. Wa yuqalu lahum al-firqatun najiyah. Dan mereka juga disebut al-firqatun najiyah. Wa yuqalu lahum al-firqatul mansurah ila qiyamis sa'ah. Dan mereka juga disebut dengan al-firqah al-mansurah sampai hari kiamat. Wa yuqalu lahum at-taifatul mansurah ila qiyamis sa'ah. Disebut pula at-taifah al-mansurah ila qiyamis sa'ah, hingga hari kiamat. Ya. Wa kulluha wasfun li firqatin wahidatin. Dan semuanya adalah sifat untuk penamaan satu golongan. Yuqalu lahum al-mansurah wa yuqalu lahum an-najiyah. Mereka disebut dengan al-mansurah, golongan yang ditolong. Disebut juga dengan an-najiyah, kelompok yang diselamatkan Allah. Wa yuqalu lahum ahlus sunnati wal jamaah wa yuqalu lahum ahlus sunnah. Nama-nama yang berbeda untuk satu hakikat yang sama, untuk satu golongan dan kelompok yang sama. Dan kelompok ini atau golongan ini bukanlah ya, organisasi tertentu atau yayasan tertentu atau pondok tertentu, ya. Misalnya ada organisasi, lembaga atau yayasan menamakan dirinya atau menamakan kelompoknya, organisasinya dengan Al-Firqatun Najiyah, maka bukan berarti dia adalah Firqatun Najiyah yang dimaksud. Apalagi ternyata prinsip-prinsipnya menyelisih prinsip-prinsip Al-Firqatun Najiyah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Fal-ibratu bil-haqiqah walaysa bi al-musammayat. Tolak ukurnya itu adalah dengan hakikat, bukan dengan penamaan-penamaan. Ya. Nah, sehingga golongan ini bukanlah untuk organisasi tertentu, kelompok tertentu atau lembaga tertentu atau yayasan tertentu, tapi, ya, bagaimana mengenali mereka? Bagaimana kita bisa, ya, mengenali mereka? Disebutkan oleh Syekh bin Baz di sini, wahumus sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka adalah para sahabat. Jadi sahabat itu adalah golongan pertama yang masuk ke dalam Al-Firqatun Najiyah ini tadi, ya. Mereka adalah kelompok atau golongan generasi pertama yang masuk ke dalam Al-Firqatun Najiyah wa Taifah Al-Mansurah, ya. Kemudian wa man sara ala nahjihim. Dan mereka-mereka semuanya, dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, apapun warna kulitnya, apapun suku bangsanya, selama dia saro ala nahjihim, berjalan di atas manhajnya mereka, manhajnya para sahabat, fahum ahlus sunnati wal jamaah, maka mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Wahumul firqatun najiyah, dan mereka adalah al-firqatun najiyah, ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa man sara ala tariqihim wa salaka maslakahum waqtada bihim. Jadi sekali lagi, mereka adalah para sahabat, dan yang berjalan di atas jalannya mereka dan menempuh jalannya mereka serta meneladani mereka, haula hum ahlus sunnati wal jamaah. maka mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kalau kita sudah memahami ini, ini adalah ya ciri-ciri mereka, cara kita mengenali mereka, maka dari sini kita tahu ya sebagaimana yang akan beliau sebutkan, wa yakhruju min dzalikal jahmiyah, sehingga dari prinsip ini keluar dari golongan itu al-jahmiyah, tidak termasuk dalam al-firqatun najiyah, begitu pula tidak masuk dalam at-taifal mansurah, yaitu orang-orang dari kalangan jahmiyah yang pemikirannya mengikuti pemikirannya Jahm bin Safwan yang dikafirkan oleh para ulama al-jahmiyah, yang kesesatannya dan penyimpangannya sangat ya parah. Wal Mu'tazilah, begitu pula kelompok Mu'tazilah, wal Murji'ah, wal Qadariyah. Begitu juga kelompok Murji'ah, kelompok Qadariyah. Wa kullu man khalafa as-sahabah, dan setiap kelompok, setiap orang yang menyelisihi sahabat radhiyallahu taala anhum, yakunu minal firaqil itsnataini was-sab'in. Maka siapapun yang menyelisihi jalannya para sahabat, metodenya para sahabat, cara beragamanya para sahabat, maka dia termasuk ke dalam 72 golongan yang diancam diazab di dalam neraka, yang disebutkan dalam hadis iftiraqul ummah tadi. Wa innama yakunu minal firqatin najiyah man sara ala nahjis sahabah fi tauhidillah wal ikhlasi lahu wattiba'i syari'atihi wa ta'zimi amrihi wa nahyihi. Maka satu-satunya jalan untuk bisa termasuk ke dalam al-firqatun najiyah adalah man sara ala nahjis sahabah, yaitu yang mau berjalan di atas manhajnya, jalannya para sahabat, baik dalam permasalahan fi tauhidillah, dalam permasalahan tauhid, wal ikhlas lahu, mengikhlaskan Allah, wattiba'i syari'atihi, di dalam mengikuti syariat Allah, wa ta'zimi amrihi wa nahyihi, dan mengagungkan perintah serta larangannya, mengagungkan perintah Allah dengan menjalankannya, dan mengagungkan larangan Allah dengan meninggalkannya, kama ja'a fi kitabihi wa sunnati nabiyihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula hum ahlul firqatin najiyah, maka mereka itulah golongan al-firqatun najiyah, yaitu yang berjalan di atas prinsipnya para sahabat. Jadi tidak sulit sebenarnya untuk mengenali mereka ya, barang siapa yang menyelisih mereka maka tidak termasuk dalam al-firqatun najiyah, barang siapa yang menyelisih para sahabat, apalagi tidak saja menyelisih tapi bahkan membenci atau mencela para sahabat, maka dia bukan termasuk al-firqatun najiyah. Wa aqidatuhum hiyal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri. Maka akidah mereka adalah beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir. Di sebagian riwayat disebutkan demikian. Wafir riwayatil ukhra wal ba'thi ba'dal maut. Ini dalam riwayat yang lain, yaitu beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian. Wabil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ya, dirasakan oleh hamba maupun yang menyakitkan. Waqidatu ahli sunnati wal jamaah tatafarra' min hadhihi al-usul as-sittah. Dan akidahnya ahli sunnah wal jamaah itu, yang nanti akan disebutkan rincian-rinciannya insyaallah ta'ala, itu semuanya cabang dari 6 prinsip ini. Ya, 6 prinsip ini, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, wabil qadari khairihi wa syarrihi. Semua aqidah ahlus sunnah wal jamaah adalah cabang dari 6 pokok ini. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang dengan membaca rincian-rincian dari 6 pokok atau prinsip atau yang disebut dengan arkanul iman as-sittah ini tadi. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.